حمل العزيز الغفار مكور ليل عن نهار تبصرة لأولي القلوب الأبصار أفضل الصلاة وأحسن التسليم على سيد المصطفين الأخيار وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار ومن تبعهم على تعاقب الأعصار. أما بعد، الحمد لله، نواصل درسنا في دراسة دروس اللغة العربية، لكن هذا المجلد الثاني. الحمد لله انتهينا من المجلد الأول، kita sudah selesai dari jilid 1. ثم نواصل إلى المجلد الثاني. المجلد الثاني من كتاب دروس اللغة العربية للدكتور الشيخ فيصل عبد الرحيم. وهذا الكتاب شأنه يشبه شأن المجلد الأول، يعني فيه النص، عبارة عن نص والأسئلة المتعلقة بالنص، ثم بعد ذلك قاعدة أو درسا جديدا في اللغة، apakah itu درس tentang nahu atau tentang صرف، كما أشار إلى ذلك في المقدمة. نقرأ أولا مقدمة للشيخ. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Ya, salawat serta salam kepada Nabi dan Rasul yang paling mulia, yakni Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada kerabatnya dan juga para sahabatnya ajma'in seluruhnya wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Amma ba'du, fa hadha wal juz'u tsani min kitab durusil lughatil arabiyyah li ghairi natiqina biha. Ya, ini dia juz yang kedua dari kitab Durusil Lughatil Arabiyah li ghairi natiqina biha. Durusil Lughah, kalau mau diterjemahkan, pelajaran bahasa Arab, li ghairi natiqina biha, bagi yang bukan pengucap biha. Hanya kembali ke Al-Lughatil Arabiyah, bukan pengucap bahasa Arab. Ya'ni lil ajam, laysa lil Arab. Ya, pelajaran bahasa Arab lil ajam. Yajuz an naqul li ghairi natiqina biha wa yajuz an naqul lin natiqina bi ghairiha. Itu pun sah-sah saja, ya, dikatakan seperti itu. Wa huwa kitabun li ta'limil lughati al-arabiyyah. Ya, dan ini adalah kitab untuk pengajaran bahasa Arab. Wa ya'ni bi jami'i jawanibil lughati kannahwi was-sarfi wal-mufradati wal-uslubi. Ya, pelajaran bahasa Arab kan cabang ilmunya banyak. Ya, bahasa Arab itu kurang lebih ada 12 cabang ilmu. Ya, apa dipelajari semua? Ya, tidak. Yang penting apa? Yang penting itu nahwu. Ya, nahwu dan sharaf. Ya, ini dua pasangan paling penting terutama. Ya, mufradat kosakata, ya, kosakatanya, wal uslub gaya bahasanya. Fatura'a hadhi, ya, berarti ini tidak mengajarkan semua cabang lughah, ya. Tidak mengajarkan semua cabang lughah. Fatura'a hadhil anasir kulluha 'inda syar'i. Assalamualaikum. Oleh karena itu, maka fa itu maka. Maka unsur-unsur ini. Unsur apa itu? Unsur apa? Unsur 4 tadi. Kenapa? Karena itu 4 pembelajaran bahasa Arab dasar. Unsur nahu, unsur sorof, unsur kosakata, unsur uslub. Ya, itu yang dijaga, diperhatikan untuk dipelajari. Ya, itu yang diperhatikan untuk dipelajari. Ya, unsur-unsur tersebut tura'a, dijaga maksudnya apa? Diperhatikan dalam pembelajaran. inda syarhi, ketika menjelaskan ya, empat unsur tersebut itu yang hendaknya diperhatikan. Ya. Kenapa? Karena targetnya di situ. Target awal bahasa Arab itu di situ. Nanti kalau sudah bisa di situ, baru dia bisa belajar yang lebih tinggi lagi. Ya, ada balaghah, ya. Ada kalau tentang syair, adab, al-adab al-arabi, ada ilmu qafiyah. Nah, itu mah nanti itu. Ya. Tapi ini dasar dulu. Ya, wa nara an yutbi'a al-mudarrisu al-khutuwatil atiyata 'inda at-tadris. Ya, dan menurut kami hendaknya guru itu mengikuti al-khutuwat. Al-khutuwat langkah-langkah. Wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Apa itu? Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Kalau ini hendaknya pengajar itu mengikuti langkah-langkah al-atiyata, langkah-langkah berikut, inda tadris, ketika mengajar. Apa saja itu? Yumahhidu lil masailir ra'isati al-waridati fid darsi min ghairi an-nadhari fil kitab. Memberikan tamhid. Tamhid itu pendahuluan. Untuk tamhid, pendahuluan, memberikan pendahuluan tentang masalah-masalah pokok yang ada pada dars. Kenapa? Karena setiap dars, kan darsul awal, darsul tsani, itu dars, pasti dia mengajarkan kaidah baru. Ya, pasti, ini sudah kebiasaan. Setiap dars pasti ada kaidah baru, bab baru, apakah nahu atau sorof, itu pasti ada. Ya, selalu seperti itu. Maka hendaknya sudah diberikan isyarat ke situ. Ya. Sudah diberikan isyarat ke situ pada dars yang akan dipelajari. Min ghairin nadhari fil kitab, tanpa melihat ke kitab. Kenapa? Karena nanti di bagian agak tengah pasti ada penjelasan itu sebenarnya. Ya. Pasti ada penjelasan. Tapi dari awal itu sudah diberikan isyarat ke situ. Supaya apa? Supaya gak kaget. Ini apa sih? Dars ini masih bingung dari awal masuk dars, masuk teks. Ini darsnya dars apa sih? Masih bingung-bingung. Nah, hendaknya sudah diberikan isyarat, ya. Diberikan pendahuluan. Ya, ini nanti akan ada bahasan tentang apa, terutama nanti ketika menerjemahkan. Walaupun sebenarnya, jujur saja, hadal kitab fil asl la yutarjam. Ya, buku ini, pengajaran ini maupun al-arabiyah bayanudaik, aslinya pembelajarannya itu enggak diterjemahkan. Wal mudarris aydan fil asl yudarris bil arabiyah. Secara hukum asal ini kalau di Madinah, syekh itu ngajarin pakai bahasa Arab. Syekh itu seperti Ustaz Fadil, Ustaz Firanda cerita, kan beliau dari kelas tamhidi juga. Beliau kan dari umum. Maka pas masuk Madinah dari tamhidi, enggak langsung kuliah. Tamhidi 1 tahun. Beliau ikut belajar ini. Ikut belajar kayak gini. Ya. Iya, orang Madinah ikut belajar kayak begini. Hatam 3 jilid, ya. Itu ngajarnya pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab. Bahkan ketika S2 beliau cerita, beliau termasuk yang entah dipilih apa gimana caranya, pokoknya beliau termasuk yang mengajar ini pas lagi S2 beliau cerita. Ya. Fal asl hadza tadrisu bil arabiyyah mubasharatan. Dimana? Di anna at-tariqatal mubasyirata huwa at-tariqatu al-fudla fi ta'lim al-lughah. Ya, metode direct, metode langsung terjun ke bahasanya, itu metode paling bagus dalam pengajaran bahasa. Ya, ini gimana nih? Saya mau pakai bahasa Arab aja apa gimana nih? Bahasa Arab aja ya. Nggak enak nih, kita menyelisihi penulis kitab ini. Ya. Sempat saya juga di Libya. Libya itu kan, atau kalau sekarang ya, kalau dulu ada namanya, di antara caranya beberapa kelompok talib, ya, pelajar memperagakan tamthil das, memperagakan darsnya, yakni teksnya. Sebenarnya asalnya iya seperti itu, Yani apa? Misalnya ini teks antara dua orang atau tiga orang, maka dua orang, tiga orang hiwar, satu sebagai Hashim, satu sebagai ini. Sebenarnya asalnya iya seperti itu. Akan tetapi kalau seperti itu khawatir waktunya lebih lama khawatirnya. Ya, sebenarnya afdolnya iya seperti itu. Misalnya ini teksnya tiga orang misalnya, nih tiga, nih ini tiga lagi, ini tiga lagi. Ya, kalau afdolnya iya seperti itu. Tapi nanti itu memakan banyak waktu. Kekurangan itu memakan banyak waktu. Padahal dari mendengar pertama dia sudah, yang lain perhatikan, dia sudah bisa memperhatikan atau kata-kata yang baru dari das tersebut. Ya. Tapi kalau metode yang disebutkan oleh Syekh ini, ya, di antara keuntungannya bahwa masing-masing talib ya, paham betul dasnya. Ya, paham betul dasnya, dia mencoba langsung dasnya. Ya, itu keuntungannya. Minusnya dia makan banyak waktu. Ar-rabi' yashtariku tullabu fi halli jami'i tamarin syafawiyan. Ya, semua pelajar yashtarik, ishtaraka yashtariku. Apa ishtaraka yashtariku? Bersukutu, ikut andil untuk menyelesaikan hal. Hal itu hil, kalau hil halal, kalau hal menyelesaikan latihan syafawiyan. Perasaan saya nulis tadi ya, ada kan, ada ya syafawiyan dari kata syafatun nisbat kepada syafatun. Syafatun bibir. Syafawiyan yakni lisan, menjawab latihan secara lisan. Wa yahullunaha tahririyan bitarijal fasdi, dan menyelesaikannya secara tertulis di luar kelas, yakni kadang ada PR ya. Untuk apa? Untuk latihan nulis ya. Supaya juga bisa menulis. والله نسأل أن يوفقنا جميعا لخدمة دينه ولغة كتابه. Ya, dan kepada Allah kita meminta untuk memberikan taufik ya, untuk bisa membantu menolong agamanya dan bahasa kitabnya ya. ولا شك أن دراسة اللغة العربية هذا من خدمة الدين. Ya, tidak ragu lagi bahwa belajar bahasa Arab itu termasuk khidmah kepada agama. Kenapa? Nyatanya Al-Qur'an itu pakai bahasa Arab. Ya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu bahasa Arab. Ya, nazala bihi ar-ruhul amin 'ala qalbika litakuna minal mundhirin bi lisanin arabiyyin mubin. Ya. Al-Qur'an itu diturunkan melalui Jibril ruhul amin. Ya. Kepada engkau wahai Muhammad supaya engkau memberikan peringatan bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Walau nazzalnahu ala ba'dil a'jamin faqra'ahu 'alaihim ma kanu bihi mu'minin. Kalau dibacakan ke orang ajam awal-awal wahyu dikasihnya ke orang ajam bahasanya bahasa Arab, paham enggak? Enggak. Maka nubihi mu'minin, tidak akan beriman. Di situ ada hikmahnya. Allah turunkan Al-Quran dengan bahasa yang paling bagus, yang awalnya ke orang Arab dulu. Kenapa? Karena mereka yang paling paham tentang dalalah lughah bahasa Arab, baru nanti mereka mengajarkan kepada yang lain. Ya. Mengajarkan kepada yang lain. Maka yang lain, ya, yakni yang non Arab, dia juga harus belajar. Ya. Kalau mau paham betul, ya harus belajar bahasa Arab. Ya, mustahil bisa paham betul agama Islam, Al-Quran, hadis Nabi SAW tanpa bahasa Arab. Cuma modal terjemahan bahasa Arab huruf. Huruf saja, satu huruf ba bil basta'in wa'di awil al-sidqi. ba maknanya 12. Mana ada huruf bahasa Indonesia maknanya 12? Ya, ada? Enggak ada. Enggak ya, bisa bahasa Indonesia mengcover seluruh makna dari bahasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim banyak untuk apa ini? Lil musahabah atau lil isti'anah? Ya, atau lil ilsaq? Wamsahu bi ru'usikum. Ini ada bak lagi. Mana yang sama apa beda? Beda. Kalau bahasa Arab mah orang yang paham bahasa Arab mana yang beda? Enggak ya, sama antara bismillah dengan wamsahu bi ru'usikum walaupun sama-sama bak. Ya. Ya, maka cara memahami adalah dengan belajar. Ya. Oleh karena itu, ya, kama nabahtu alaihi miraran bahwa para sahabat ya, tidaklah mereka pergi ke suatu negeri di samping mengajarkan Quran, mengajarkan hadis Nabi SAW, mengajarkan ilmu Islam, mereka juga pasti mengajarkan bahasa Arab. Ya, itu pasti. Ya, semua negeri yang dimasuk, yang sahabat itu kakinya sampai situ, penduduknya berubah jadi pengguna bahasa Arab. Ya, berubah itu. Jadi pengguna bahasa Arab. Walaupun secara nasab mah bukan orang Arab, ya. Secara nasab bukan orang Arab, tapi berubah. Ya, seperti apa? Kalau dulu ya, kalau sekarang kan udah berubah lagi. Dulu Khurasan namanya. Khurasan itu daerah yang mencakup Iran dengan Asia Tengah. Itu kan banyak ulama dari sana. Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, Imam Muslim, Imam An-Nasa'i, ya. Itu bukan orang Arab, ya. Tapi negerinya berubah jadi pengguna bahasa Arab. Ya, buka aja Sahih Bukhari, kita buat tafsir. Ya, bagaimana Imam Bukhari menjelaskan tafsir Quran, Ghoribul Quran dengan bahasa Arab yang detail sekali. Ya, menunjukkan mereka paham bahasa Arab. Kenapa? Karena negerinya udah diajarkan juga bahasa Arab di situ, walaupun mereka bukan orang Arab. Maka tidak ragu lagi yang mempelajari bahasa Arab ada min khidmatiddin, ya, termasuk membantu atau menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan ya alladhi alaihi imamuna al-imam asy-syafi'i anna ta'allumu lughati al-arabiyyah wajibun fardhu 'ain, fardhu 'ain 'ala kulli muslimin ta'allumil lughati al-arabiyyah fardhu 'ain, belajar bahasa Arab fardhu 'ain. Tentu saja kadar fardhu 'ainnya sesuai dengan kemampuan masing-masing, ya. Ya, orang Allah berikan dia kemampuan lebih atau waktu yang lebih banyak, maka dia bertanggung jawab ya belajar lebih banyak. Tapi dia sudah ada kesibukan yang lain atau tanggung jawab yang lain, tetap dia harus belajar bahasa Arab sebisa mungkin. Untuk apa? Setidaknya yafhamu al-wajibat. Dia paham hal-hal yang wajib. Dia paham Al-Fatihah, paham bacaan-bacaan salat, paham doa-doa yang wajib, paham khutbah Jumat. Kenapa? Kalau dalam madzhab Syafi'i khutbah Jumat itu aslinya pakai bahasa Arab. Intinya yang wajib-wajib pakai bahasa Arab sehingga dia bisa paham. Ya, Fa Abdurrahim, yakni Dr. Faisal Abdurrahim, Madinatul Rasul. الخامس والعشرون من جمادى الآخرة سنة 1414 للهجرة. ما شاء الله. Ini tahun berapa ini? Hah? Ini umurnya, umur kitab ini hampir sama dengan umur saya. Ya. Sekarang sudah 1442. Sudah berapa? 28 tahun yang lalu. Dan kitab ini Lusulullah jilid 1-3 itu sudah terbukti menghasilkan orang-orang yang bisa bahasa Arab. Sudah terbukti, sudah manjur, sudah mujarab. Ya. Na'am wasil mubasyaratan ila ad-darsil awal. Al-khitab wal-hiwar baina al-mudarrisi wa baina hashimin. Naqra awalan هذا الدرس معا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya ustadzu? Kaifa haluka ya ustadzu? La'allaka bikhairin. Alhamdulillah. وكيف حالك أنت يا هاشم؟ وكيف حالك أنت يا هاشم؟ أنا أحبك كثيرا يا هاشم. أنا أحبك كثيرا يا هاشم. إنك طالب ذكي ومجتهد وذو خلق. إنك طالب ذكي ومجتهد وذو خلق. أمن باكستان أنت أم من الهند يا هاشم؟ إني من الهند. وزميلك الذي خرج معك الآن من الفصل. أهو أيضا من الهند؟ لا إنه من باكستان. إن ساعتك جميلة يا هاشم. إن ساعتك جميلة يا هاشم. أمن اليابان هي؟ أمن اليابان هي؟ لا إنها من الهند. لا إنها من الهند. أغالية هي أم رخيصة؟ أغالية هي أم رخيصة؟ إنها رخيصة جدا. إنها بمئة روبية فقط. إنها بمئة روبية فقط. كم أخ لك يا هاشم؟ كم أخ لك يا هاشم؟ لي ثلاثة إخوة. لي ثلاثة إخوة. أطلاب هم؟ أطلاب هم؟ لا إنهم تجار. لا إنهم تجار. وكم أخت لك؟ وكم أخت لك؟ لي أربع أخوات. لي أربع أخوات. أفي الهند هن الآن؟ أفي الهند هن الآن؟ لا إنهن هنا بالمدينة المنورة مع أبي وأمي. لا إنهن هنا بالمدينة المنورة مع أبي وأمي. أطالبة هن؟ أطالبة هن؟ لا إنهن مدرسات بالمدرسة الثانوية. لا إنهن مدرسات بالمدرسة الثانوية. نعم تفضل اقرأ هاري اقرأ ثم ترجم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Semoga salam keselamatan dan keberkahan dari Allah dan rahmat Allah. Rahmat Allah dan keberkahannya menyertai. Iya, semoga keselamatan, rahmat Allah dan keberkahannya menyertaimu. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan semoga keselamatan, rahmat dan salam menyertaimu semua. Iya. Rahmat dan keberkahan. Naam, lagi bala. Kaifa haluka ya ustadz? Bagaimana kabarmu wahai ustadz? La'allaka bi khair. Semoga kau baik sehat. La'allaka bi khairin. Apa itu la'allaka bi khairin? La'alla هذا حرف الترجي حرف الترجي يعني للرجاء untuk harapan والرجاء هو لشيء قريب المنال موجود هذا هذا كتبته لشيء قريب المنال untuk hal yang dekat untuk digapai mungkin untuk digapai هذا بحرف لعل لعلكم تعقلون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون dekat mungkin untuk digapai ya hada yufariqu laita beda dengan laita kalau laita hada litamanni litamanni angan jauh liba'idil manal qad yakunu mustahilan bahkan kadang mustahil itu pakainya laita walidzalika qala al kafir madza qala al kafir yawm al mahsyar ya laitani kuntu turaba ya itu kapan orang kafir ngomong gitu hah kapan orang kafir ngomong gitu iya hah enggak itu belum masuk neraka ketika yaumul mahsyar yang pertama kali dikisos itu hewan hewan dulu belum manusia hewan dulu hewan yang dahulu ditanduk balas menanduk hewan yang menanduknya bahkan yang dimangsa balas ya, menggigit memakan yang memangsanya dikisos dulu antar hewan selesai kisos antar hewan hewan itu jadi tanah semua jadi tanah Allah jadikan tanah semua selesai kisos antar hewan selesai habis itu jadi tanah enggak ada hewan masuk neraka masuk surga enggak ada ya setelah dikisos jadi tanah ketika melihat kisos hewan jadi tanah baru itu orang kafir bilang ya laitani kuntu turaba seandainya saja saya jadi tanah saja laita hada litamanni mustahil ya ente udah jadi manusia bukan hewan ya enggak bisa balik lagi ya mustahil udah kafir bakal masuk neraka ya mustahil itu beda dengan la'alla kalau la'alla mungkin hal ya mungkin na'am الذي بعده الحمد لله وكيف حالك أنت يا ناشئ أنا أحبك كثيرا أنا أحبك كثيرا يا ناشئ ترجم segala puji bagi Allah dan bagaimana kabarmu wahai ناشئ Ana saya mencintai kamu saya sangat mencintai kamu wahai ناشئ ya وَكَيْفَ حَلُكَ أَنْتَ يَا هَاشِمُ sebenarnya kalau antanya dihapus itu sah-sah saja وَكَيْفَ حَلُكَ يَا هَاشِمُ lihat, sudah betul belum kalimatnya? Sudah betul tapi kadang dalam bahasa Arab itu dimunculkan yang namanya tawqid ini namanya tawqid tawqid dari مُضَوْفْ إِلَيْكَ كَيْفَ حَلُكَ أَنْتَ كَيْفَ حَلُكِ أَنْتِ itu sah-sah saja ya itu membabi taukid ya. Tapi kalau dihapus dia sudah betul kalimatnya sudah betul kalau dihapus. Naam alladhi ba'dahu innaka talibun dakiyun wa mujtahidun badu khuluqin. Sesungguhnya kamu murid yang pintar, rajin dan amat baik. Amin. Bagistanu Amin. Amin. Pakistan. Anta am min binar Hindi ya Hashim. Apakah kamu dari Pakistan atau dari India ya Hashim? Atau dari India. India. Wahai Hashim. Sesungguhnya engkau murid yang apa tadi? Dakiyun. Hah? Pandai, sahih, cerdas. Pandai atau cerdas. Mujtahidun? Rajin. Dzukhuluqin? Dzukhuluqin aslinya dia dzukhuluqin hasanin. memiliki akhlak yang baik. Tapi hasan biasanya dihapus saja. Kenapa? Karena kalau dzukhulukin memiliki akhlak. Akhlak yang bagus apa akhlak yang jelek? Enggak, ketika ini mimba bil madhi, bab pujian, maka sudah ma'ruf ya bahwa yang dimaksud itu dia akhlaknya baik. Maka dicukupkan dengan dzukhulukin saja. Karena mimba al madhi dalam bab pujian, hasannya tidak perlu disebutkan. Karena ini dalam bab pujian. Dzukhulukin. Innaka. Ah, di sini ada innaka. Innaka. Di atasnya sebelumnya ada belum tadi? Oh, belum ya. Baru keluar itu. Innaka anta dhamir munfasil. Ketika mau disambung dengan inna, maka pakai yang pola muttasil ya. Pakai pola yang muttasil, innaka. Begitu pula huwa, pakainya innahu nanti ya. Begitu pula hiya, pakainya innaha ketika disambung dengan inna. Amin Bakistana, menteri. Amin Bakistana itu isim apa? Bakistana. Musarif atau ghair musarif? Ghair musarif. Sebabnya apa? Jenis apa? Ajam, sahih. Ajam. Pakistan, ajam. Arti apa dahulu? Ini minah Hindi. Sesungguhnya saya dari India. Iya, sesungguhnya saya dari India. Ini, nah, lagi-lagi keluar. Ini, sesungguhnya. Yang ya mutakallim maknanya apa? Saya. Kalau dengan dhamir munfasil ana. Tapi kalau pakai dhamir muttasil pakai ya. Ya mutakallim disambung dengan inna maka menjadi inni. Ya, menjadi inni. Naam, ada di mana? وزميلك الذي خرج معك الآن من الفصل أهو أيضا من الهندي dan temanmu yang keluar dari kelas sekarang apakah juga dari India? Naam. Alladhi itu apa? Yang. Isim apa namanya? Hah? Coba Awidi, isim apa? Alladhi. Isim apa itu? Ini pelajaran jilid 1 atau jilid 2? Jilid 1. Yang sudah dipelajari jilid 1 tidak akan diulang di jilid 2. Tidak akan diulang. Jadi apa? Kaidah jilid 1 antum sudah harus hafal semua. Kaidah jilid 1 harus kuasai semua. Kenapa? Di sini tidak akan diulang. Di sini nanti kaidahnya baru lagi. Ya, kaidah yang dulu-dulu mah udah dulu. Ya. Maka silakan sambil murojaah dengerin aja rekaman di Telegram. Itu kan sudah lengkap, sudah saya upload semua. Semuanya dari awal sampai 30-an semuanya ada. Ya. Sambil dengerin aja, sambil naik motor sambil dengerin. Saya kalau kesini saya sambil dengerin sih. Dan mukmin Pakistan. Tidak, sesungguhnya dia dari Pakistan. Dari Pakistan. Innahum, inna tambah domir. Domir kalau sudah disambung maka tentu saja tidak pakai domir munfasil, tapi pakai domir muttasil. Innahu, ya, bukan pakai domir munfasil. Naam, ada di mana tuh? Inasa ataka jamila, jamila tu ya hasil. Amina ya bani ya. Sesungguhnya waktu sa'ataka. Inna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Sesungguhnya kalau sa'ah di Quran maknanya hari kiamat banyakan. Nah, sesungguhnya bukan jam, sesungguhnya jam kamu tidak layak. Apakah dari Jepang? Ya, apakah ia dari Jepang? Inna sa'ataka, ada inna lagi, tapi setelahnya isim zahir. Ini namanya isim zahir, bukan domir ya, bukan domir. Ini isim zahir, nama benda, nama orang itu disebutnya isim zahir. Ketika inna ada isim zahir, ah ternyata bukan dhammah malah fathah. Inna sa'ataka. Nanti ada faidahnya. Naam, ada di wadahu. Siapa? Sendirian, sendirian. Sudah habis? Hah? Ini, sini dulu. Ya. Innaha minal hindi, bukan. Sebenarnya campur dari India. Iya, dari India, sahih. Cuma minal awal. Ghaliyatun hiya am rakhisatun. Apakah dia mahal atau murah? Naam, sahih. Ghaliyatun, ghalin. Ghalin ya'ni murtafi'atun si'ruha, harganya tinggi, mahal. Am rakhisatun, rakhisah, ringan, murah. Naam. Innaha rakhisatun jiddan. Innaha innaha bimi'ati bimi ati ubiyatin maqad. Naam. Sesungguhnya dia jam ini murah sekali. Sesungguhnya dia 100 rupiah. Faqat hanya. Sesungguhnya ia hanya 100 rupiah apa 100 rupiah? Rupiah, dari India. Oh iya, sahih. Orangnya dari India ya. Sahih itu. Karena orang yang dari India ini memang 100 rupiah. Tapi kalau orangnya si Agus Agus ada. Anda pikir enggak ada yang namanya Agus? Ya. Kalau orang yang namanya Agus berarti 100 rupiah. Ini konteksnya sedang orang India. Ya, orang India maka iya rupiah. Tulisannya sama. Rupiah dengan rupiah itu sama. Rubiyatun. Sama-sama rubiyatun. Bagaimana membedakannya? Ah, lihat tadi konteks orang ya. Ini orang India apa orang Indonesia? Naam, ada di mana? Kam fadlaka ya Hashim, berapa laki yang kamu miliki ya Hashim? Jadi dalam satu illa minhum, apakah mereka pelajar, para pelajar? Naam. Nah, innahum tujjarun, bukan, sesungguhnya mereka para pedagang. Innahum, ya. Innahum juga inna tambahkan dhamir. Dhamir muttasilnya sama munfasilnya memang sama, sama-sama hum. Innahum, maka tinggal disambung saja. Naam. Bukan maktan laka, dan berapa jumlahnya? Ukhtan. Ukhtan. Berapa? Dan berapa jumlah saudari? Berapa jumlah saudari yang kamu miliki? Kamu miliki. Naam. Li arba'u aqwatin. Naam. Tarjim. Saya mempunyai empat saudari. Saudari. Empat saudari. Ya, lihat, ingat-ingat ya. Salah satu ikhwatin, arba'u akhwatin. Kalau bilangan 3 sampai 10, kaidahnya bagaimana? Polanya apa? Idhofah. Ya, sudah kita belajar polanya idhofah. Ya. Kaidahnya bagaimana? Beda apa sama? Berkebalikan. Ya. In kanal ma'dudu mudzakkaran, fala 'adadu mu'annatsan. Ma'dudnya ikhwah mudzakkar. Maka bilangannya mu'annas. Ma'dudnya akhwat mu'annas. Maka adatnya mudhakkar. Ya, ini sudah di jilid 1. Ya. Ikhwatin bi-harfiah ya? Hah? Mudhakarnya bi-harfiah. Mudhakarnya? Di yang salah satu. Ikhwatin kenapa? Karena harusnya mudhakar. Ikhwatin mudhakar atau mu'annas? Murbiyo. Hah? Murbiyo, mu'anas. Mu'anas, dari mana mu'anas? Tak, marbutoh. Tak, marbutoh. Qaidah. Semua jama' taksir. Semua jama' taksir secara bahasa Arab jaizul wajhain. Semua jama' taksir itu jaizul wajhain. Apa maksudnya jaizul wajhain? Dia boleh dinilai. Hah? Hah? Ini enggak ada di jilid 1. Dia jaizul wajhain boleh dinilai sebagai mudzakkar, boleh dinilai sebagai mu'annas. Semua jamak taksir jaizul wajhain. Ikhwah jaizul jamak taksir jaizul wajhain. Akhwan jamak taksir jaizul wajhain. Tilka ar-rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Tilka, emang isim isyarah buat siapa? Tilka. Hah? Buat mu'annas. Rasul kan gak ada yang perempuan. Kenapa pakai tilka? Hah? Tilka kan isim isyarah buat mu'annas. Karena rusulnya jamak taksir. Jamak taksir itu jaizu wajhain. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha. Niswatun, perempuan. Kok pakai qalat? Kenapa enggak pakai qalat? Itu salah cetak kali Qur'annya. Qur'annya salah cetak enggak? Atau salah firman lagi? Kurang ajar betul yang bilang satu. Ya, itu orang goblok bahasa Arab yang bilang. Salah cetak apa? Nah, salah dalam firmannya. Enggak. Jamak taksir itu jaizul wajhain. Boleh dinilai sebagai mudzakkar, boleh dinilai sebagai mu'annas. Tapi yang afdol sesuai jenis aslinya. Yang afdol sesuai jenis aslinya. Kalau ikhwah jenis aslinya mudzakkar. Akhwat jenis aslinya mu'annas. Tapi kalau pakai khitab bukan jenis aslinya, apakah boleh? Boleh secara bahasa Arab. Boleh. Naam, alladhi ba'dahu. Apakah mereka sekarang di India? Apakah mereka di India sekarang? Naam. La inna huna huna bil madinati munawwarati ma'a abi wa ummi. Tidak, mereka saudariku mereka berada di Madinah Munawwarah. Di sini huna. Di sini tidak, saudariku di sini di Madinah Munawwarah dengan ayahku dan ibuku. Naam. Nah, min al-awwal. Talibatun hunna. Apakah apakah mereka murid perempuan? Ya, apakah mereka para murid? Para murid. Pelajar ya. Apakah mereka para pelajar? Apakah mereka para pelajar? Ya, pada kepada aku. Nah, inna hunna mudarrisatun bilma darasati tanawiyati. Tidak, mereka sesungguhnya mereka adalah guru dari SMP. Di tsanawiyah. Tsanawiyah itu apa? Di SMP. Kalau buku ini tsanawiyah itu apa? SMA. Kalau SMP apa? Mutawasito. Guru. Kalau as'ilah, tamrin al-awwal. Tafadhal, soal awal. Siapa tadi? Min aina Hashim? Dari mana Hashim berasal? Huwa minal Hindi. Huwa minal? Dia dari Hindi. Sahih. Cuma ayuhibbuhul mudarrisu, apa yang dicintainya, apa yang A. Apakah guru mencintainya? Naam. Naam. Fihi uhibbuhu. Naam. Huwa. Naam huwa uhibbuhu. Huwa. Huwa. Fiilnya enggak usah diganti karena udah pas itu. Naam huwa yuhibbuhu. Naam huwa yuhibbuhu. Adapun innaka itu namanya ta'lil. Ta'lil mahabbah. Alasannya kenapa mencintainya. Ini baru isbat mahabbah saja ini. Ini pertanyaan isbat mahabbah. Cinta atau tidak? Ya, baru pertanyaan sekedar itu saja. Belum ke ta'lil. Belum ke alasan. Naam. Min aina sa'atu? Min aina sa'atu? Sa'atuhu. Min aina sa'at sa'atuhu? Ya min Hindi. Ya mina? Minal Hindi. Hindi. Sahih. Tumma. Hitam dia berapa harganya? Ini arti rubiyati faqat. Naam, bimi'ati rubiyatin faqat. Sahih. Terjem. Hanya 100 rupiah. Naam, sahih. 100 rupiah itu berapa ya? 100 rupiah berapa? Yang pasti rupiah yang lebih gede dari rupiah kan ya? Ya. Hah? Naam, ada di mana tu? Namakan lagu. Salah tahu. Ikhwatu. Lahu. Lahu salah satu ikhwatu. Salah satu ikhwatin. Berapa jumlah saudaranya? Jumlah saudaranya ada tiga. Naam, sahih. Ada itu pak dah. Kampung dan lalu berapa saudara? Berapa? Berapa saudara yang dimilikinya? Berapa saudari yang dimilikinya? Enam. Lalu arba'u akhwatin. Akhwatin, sahih. Yang memiliki empat saudari. Enam, sahih, lima. Aina akhwatuhu di mana itu? Baru pakai domir apa itu? Baru pakai domir yang pas apa? Laki apa perempuan? Sedikit apa banyak? Banyak. Perempuan banyak. Pakai hunna, sahih. Hunna. Nah, sahih. Hunna fil madinatil munawwarati. Hunna. Mereka kota Madinah. Di kota Madinah, sahih. Mufhum ya? Thumma nawasil ila tamrin al-thani. Dha' mana dha'? Dha' hadhihi al-alamata. Katakan tanda ini. Hada alamat sah. أمام الجمل الصحيحة. Apa itu? Di depan jumal, kalimat-kalimat sahihati. وهذه العلامة dan tanda ini. أمام الجمل التي ليست صحيحة. Di depan kalimat yang tidak sahih atau kalimat yang salah. Naam, tafadhal iqra' al-jumlah thumma bayyin. Siapa tadi? Naam. Hashimun talibun kaslan. Saya khata'. Khata'. Hashim laysa talibun kaslan. Min al-awwal. Sa'atuhu rakhisatun. Sahih. Sahih, sa'atuhu rakhisatun. Thumma sa'atuhu bi alfi rupiyati. Khata. Thumma akhwatuhu bil madinatil munawwarati. Sahih. Thumma Hashimu talibun mujtahidun. Sahih. Naam, hada huwa sahih. Thumma Sa'atun ghaliyatun. Ghaliyatun. Ghaliyatun. Khata. Naam. Sa'atun bimi'ati rubiyatin. Sahih. Bimati rubiyatin. Thumma akhwatuhu bil hindi. Khata. Naam, hada khata. Thumma al-thalith, ta'ammal ma yali. Perhatikan ya, inna hada harfu tawqid. Harfu tawqidin atau harfu ta'kidin, untuk menekankan, untuk menegaskan sesuatu. Ini kalau di balaghah ada lagi bahasannya. Tapi kita sampai sini saja. Menegaskan sesuatu yang untuk khitab aslinya kepada limunkirin. Ya. Inna harfu taukid untuk menegaskan sesuatu. Misalnya terjemahkan sesungguhnya atau benar-benar atau yang semisal dengan itu. Ya, hada inna harfu taukid. Kemudian di sini dibahas inna ditambah dengan dhamir, ya. Dhamir kama darasna anna dhamir naw'an, dhamirun munfasilun wa dhamirun muttasilun. Naqra awalan dhamir munfasilun. Huwa huma hum, huwa huma hum, hiya huma hunna, hiya huma hunna, anta antuma antum, anta antuma antum, anti antuma antunna, anti antuma antunna, ana nahnu, ana nahnu. Hadhihi dhamairu munfasilah. Itu dhamir ya, munfasil. Sedangkan kalau ditambah dengan inna, ya, dia polanya pakai yang muttasil, bukan yang munfasil. Pakai muttasil. Kenapa? Karena dhamirnya akan disambung dengan inna. Ya, kalau sudah akan disambung, ya otomatis pakai yang muttasil, bukan yang munfasil. Ya. Innahu. Ya. Innahu. Innaha. Innaha. Ya, innahu aslinya inna tambah dengan huwa. Maka pakai yang dhamir muttasil innahu. Inna tambah dengan hiya. Maka menjadi innaha, pakai yang muttasil. Innahum. Innahum. Innahunna. Innahunna. Ya, adapun hum sama ya. Sifat antara munfasil dengan muttasilnya sama, sehingga ini tidak sulit. Ya, innahum, hum, innahum, hunna, innahunna, sama dia. Innaka, innaka, innaki, innaki. Nah, ini baru agak beda. Tadinya domir munfasilnya anta, domir muttasilnya jadi kaful khitab. Ya, innaka. Begitu pula yang anti. Domir munfasilnya anti, ketika muttasilnya juga pakai kaful mukhatabah, innaki. Innakum, innakum, innakunna, innakunna. Ya, kalau munfasil antum, maka ketika muttasilnya kum, innakum. Antunna, kunna. Ya, kalau mau diperinci, ya, ka itu lil khitab, orang kedua. Ka orang kedua mudzakkar, ki orang kedua muannas, kum orang kedua, mim lil jam'i, jamaah, berarti laki-laki banyak. Kunna ka orang kedua, nun nun niswah, jamaah para wanita. Itu kalau di perinci. Kenapa kum, kenapa kunna. Innani, innani, inni, inni. Ketika dengan ya mutakallim, bisa dia inni, bisa dia innani. Bisa dia pakai inni, bisa dia pakai innani. Kalau inni wajar. Kalau innani berarti nunnya ada dua. Itu satu namanya nun wiqayah. Satunya kan nun inna, satu ada nun tambahan, itu namanya nun wiqayah. Apa itu nun wiqayah? Apa itu nun wiqayah? Penjaga, pembeda. Pembeda dengan apa? Pembeda antara ya mutakallim dengan ya mukhatabah, terutama nanti ketika sambungnya dengan fi'il. Dia nun wiqayah pasangannya dengan ya mutakallim. Ya. Boleh pakai, boleh tidak. Tapi kalau di fi'il harus pakai. Kalau sambungnya dengan fi'il, ya mutakallimnya sebagai objek harus pakai nun wiqayah. Dorobani. Nggak bisa dorobi. Nggak bisa. Harus pakai nun wiqayah. ya mutakallim yang pakai nun wiqayah. Kalau nahnu innana atau inna, hayya iqra. Inna, inna. Nah, coba kita baca semua. Pakai yang dhamir muttasil. Innahu, innahuma, innahum. Innahu, innahuma, innahum. Innaha, innahuma, innahunna. Innaha, innahuma, innahunna. Innaka, innakuma, innakum. Innaka, innakuma, innakum. Innaki, innakuma, innakunna. Innaki, innakuma, innakunna. Inni, innani, innana. Inni, innani, innana. Ya, itu inna. Lagi-lagi ingat, ketika disambung dengan domir, pakai yang domir mutasil. Mufum ya? Gampang ya? Gampang. Tuma tamrin ar-rabi' adkhil inna ala al-jumalil atiyah. Masukkan inna ke al-jumal kalimat-kalimat berikut. Tafadhal rakmul awal. Wa tajirun. Innahu tajirun. Innahu tajirun. Naam. Ana talibun. Inna in talibun. Inni talibun, sahih. Thumma hum min al-yabani. Innahum min al-yabani. Innahum min al-yabani, sahih. Antum al-qiyaru. Innakum al-qiyaru. Naam. Ya mutazawwijatun. Mutazawwijatun. Ya mutazawwijatun. Naam. Innaha mutazawwijatun. Ya, apa itu? Terjem. Sesungguhnya dia menikah. Iya. Wanita yang sudah menikah atau seorang istri, ya, kalau mau diringkas seperti itu pun boleh. Ya, seorang istri tazawwaja menikah. Kalau fa'il mudzakkar mutazawwijun, laki-laki yang sudah menikah atau suami. Mutazawwijatun, wanita yang sudah menikah atau istri. Wanita yang sudah menikah mah sudah, ya, boleh diganggu. Kalau laki-laki yang sudah menikah mengganggu. Ya, masih boleh kalau baru satu mah. Sebutannya masih sama tadi. Apa? Mutazawijun. Kalau laki-laki mutazawijun, enggak pakai tamar buta. Kalau satu? Sama. Sama. Tazawijun juga. Sama. Nah, berarti apa ada tuh? Nahnu muslimuna, innana muslimuna. Kami muslim. Nah, sahih. Berarti apa ada tuh? Antuna mujtahidu, antuna mujtahidatu, innatuna mujtahidatu. Sesungguhnya kalian wahai para wanita, orang para rajin. Rajin. Orang-orang yang rajin. Innahunna muslimatun. Naam sahih. Innahunna. Ghadab. Anta rajulun ghaniyyun. Innaka rajulun ghaniyyun. Innaka sahih. Innaka rajulun ghaniyyun. Alladhi ba'dahu? Anti zakiyyatun. Innaki dhaqiyatun. Innaki dhaqiyatun. Naam, ada soal? Tafadhal. Qalan daifan. Silakan.